السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salah omong, salah tingkah, itu satu hal yang menurut Ana sih wajar-wajar aja. Namanya kita manusia, wajar kalau kita salah omong, kalau kita salah tingkah atau salah faham. Kadangkala kalau ada orang yang salah omong sama kita, kemudian dia datang minta maafnya sama kita, kita berat kali untuk memaafkan dia. Seakan-akan kita ini gak pernah berbuat dosa sama Allah Jalla Jalaluh. Seakan-akan kita tidak pernah menyakitin hati saudara kita, tidak pernah salah omong. Saya yakin yang namanya manusia biasa berbuat salah. Yang jadi masalah kalau berbuat salah gak minta maaf, terus berbuat salah lagi. Dan kadangkala nih ada orang udah berbuat salah sama kita, kemudian kita maafkan dia, nanti berapa waktu lagi berbuat salah lagi sama kita, mulai hati kita udah malas memaafkan dia. Padahal kita berbuat dosa sama Allah berkali-kali. Bahkan hari ini berbuat dosa, besok berbuat dosa, kemudian minggu depan berbuat dosa. Dan setiap kali kita beristighfar, minta ampun sama Allah, Allah maafkan kita. Maka kalau ada orang berbuat salah sama kita, maafkan dialah. Jangan menyimpan duri di dalam hati. Ustaz, tapi sakit nih hati Ustaz. Ya kalau namanya sakit hati, apa mau dibiarkan hati itu sakit? Dengan kita memaafkan, plong hati kita rasanya. Hilang semua duri yang ada dalam hati kita. Dan jangan merasa hina ketika memberikan maaf. وَمَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًا. Kita minta maaf, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Jangan merasa kita karena meminta maaf, oh rendah kau ketika minta maaf. Dan tatkala kita memberikan maaf, jangan mengira kita juga, aku kalau ngasih maaf dia seakan-akan aku gak punya harga gitu. Tidak. Bagaimana kalau yang berbuat salah sama kita, orang yang dekat sama kita, kerabat kita, istri kita, anak kita, atau siapalah orang-orang yang dekat sama kita. Kira-kira berapa kali kita harus memaafkan dia, Ustaz? Menurut Ana, orang yang biasa satu rumah, tiap hari ketemu, wajar terjadi salah faham, salah omong. Dan saya rasa akan terulang kembali kesalahan-kesalahan itu. Terus bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Umar, dan hadis ini sahih, ada orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu an khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Pertanyaannya pembantu, karena pembantu itu ada bersama kita di rumah kita yang bisa berkali-kali dia berbuat salah sama kita. Fasamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul diam. Kemudian beliau mengatakan kepada orang ini setelah dia bertanya lagi, kam na'fu an khadim, berapa kali Rasulullah kita memaafkan pembantu? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? U'fu anhu 70 marrah fi kulli yawm. Maafkan dia setiap hari ini 70 kali. Ingat, 70 kali. Jadi kalau ada orang berbuat salah sama dia, maafkan dia. Berapa kali? 70 kali kata Rasulullah SAW. Maka jangan bosan-bosannya memaafkan orang. Karena pada hakikatnya ketika kita memaafkan orang, kita mengharapkan maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada sejatinya kita sering berbuat dosa, kita sering berbuat salah. Dan ingat, 70 kali itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.